Antum yastaghfirun. Pada siang-siang Ramadan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak doa-doa hambanya. Sebagaimana digambarkan dalam riwayat yang sahih, ada tiga orang yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, wasa'im hatta yaftur. Orang-orang yang sedang berpuasa, apapun doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia berbuka puasa. Bersyukurlah orang tua yang punya anak saleh, yang di bulan puasa seperti ini selalu berdoa, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bersyukurlah pasien-pasien yang punya dokter yang selalu mendoakan pasiennya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dokter-dokter yang sebelum berangkat ke rumah sakit menengok pasiennya, salat dua rakaat memohon kesembuhan pasiennya. Allahumma rabban nas adhibil ba's, isfi anta syafi la shifa illa shifa, shifa'an la yubadiru saqaman. Beruntunglah para pasien di bulan Ramadan ketika dokternya mengunjunginya, kemudian mendoakan dia dan mendoakan atas dosa-dosanya, semoga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah para siswa, para mahasiswa dan mahasiswi yang dosen-dosennya sebelum berangkat untuk mengajar ke kampus menyempatkan diri untuk mendirikan salat dua rakaat lalu mendoakan para mahasiswa dan mahasiswinya dengan berbagai macam doa, apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini. Inilah salah satu sudut aktivitas orang-orang yang mengharapkan ampunan-ampunan yang bertebaran di bulan suci Ramadan seperti ini. Begitu pula di malam harinya, di sepertiga akhir malamnya, sambil melayani keluarganya, melayani suami dan anak-anaknya, sambil makan sahur, hatinya tidak pernah berhenti astagfirullah wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Saudara-saudara dan adik-adik serta anak-anakku sekalian, berbanyak istighfar di siang dan malam agar kita menjadi orang yang sangat beruntung di bulan suci Ramadan ini. Kalau ada nikmat yang paling besar untuk kita peroleh pada awalnya adalah ampunan darinya. Dan kalau ada nikmat tertinggi yang bisa kita peroleh lewat keimanan dan ketakwaan adalah mudah-mudahan kita yang terpilih mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, misra'imi farhatan, farhatun indal fitr wa farhatun indal liqai rabbih bisyami, adalah orang yang mampu merasakan perjumpaan dengan Allah di bulan-bulan Ramadan ini, terutama di malam harinya. Itulah nikmat terbesar hamba-hamba Allah pada kondisi seperti ini. Sekarang saya ingin khususkan pembicaraan kepada para alumni Persaluni Yarsi. Ini untuk yang kedua kalinya saya datangi pertemuan Persaluni yang saya cintai ini, walau dengan kondisi yang kurang membahagiakan selalu. Artinya antusiasmenya sangat alhamdulillah. Tapi saya tidak berkecil hati, karena pasti kita akan terus berbagi. Sebetulnya alumni RC ini sangatlah signifikan pengaruhnya jika dengan potensi yang dimiliki lewat FK saja misalnya. Persaudaraan yang saudara-saudara jalin dan dengan kekuatan yang saudara-saudari miliki, terutama di bulan suci Ramadan ini, jika sebuah kebaikan difokuskan bersama-sama, insya Allah akan melahirkan hal-hal besar di Indonesia. Dan saya kira sudah waktunya Persaluni tidak boleh kalah kualitasnya dengan Iluni UI misalnya. Tapi memang dibutuhkan dulu rasa empati sesama alumni untuk bersama-sama menjadi tangan di atas. Rasa empati yang saya maksud adalah membangun persaudaraan keislaman selaku sesama dokter muslim adalah sebuah sematan yang sudah Anda miliki sejak masa kuliah. Saya kasih contoh besar misalnya. Belakangan ini saya banyak terlibat dengan gerakan-gerakan internasional terutama terkait dengan pembebasan Baitul Maqdis. Saya berharap Persalunilah yang terdepan membuat persaudaraan dokter muslim untuk pembebasan Baitul Maqdis misalnya. Apa yang Anda bisa lakukan saya kira lebih tahu dari saya, tapi saya bisa menjadi jembatan untuk menghubungkan saudara-saudari semua ke pusat-pusat otoritas, baik di Al-Quds, di Gaza, di Tepi Barat, atau yang sekarang bergerak secara profesional di Istanbul juga. Mungkin saudara-saudara-saudara yang tergabung, tetapi jangan hanya sekedar gerakan kemanusiaan dalam bidang kesehatan. Tapi cobalah bergerak dalam diplomasi kemanusiaan di bidang kesehatan. Gerak-gerak diplomasi kemanusiaan di bidang kesehatan ini atau pelayanan kesehatan atau pelayanan medis ini sebetulnya banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh dunia yang bisa memainkan peran diplomasi internasionalnya di bidang kesehatan ini dengan menggerakkan berbagai elemen dokter muslim di seluruh dunia. Terlebih lagi, belakangan ini Indonesia lah yang paling diharapkan pasca pecah belahnya dunia Arab. Pembebasan Palestina dan bantuan-bantuan kemanusiaan dunia sekarang sangat berharap pada Indonesia, bukan pada pemerintahnya, tetapi pada people, pada rakyatnya. Kedermawanan yang dimiliki oleh umat Islam Indonesia sangat signifikan sekali pengaruhnya. Ada banyak hal yang bisa Anda lakukan sebetulnya. Tetapi dimulai dari persaudaraan pada hari ini, mudah-mudahan ini menjadi momentum penting. Persaluni bisa melakukan hal-hal besar untuk umat dan bangsa Indonesia lewat kerja-kerja lebih besar lagi. Tapi memang ada perbedaan mendasar antara pemimpin dengan pemimpi. Bedanya di huruf N tentunya. Pemimpi nggak pakai N, kalau pemimpin ada N-nya. Apa itu N-nya? Pemimpi itu adalah orang yang berpikir besar dan beromong besar, tapi berjiwa kerdil dan bekerja kecil. Sementara pemimpin itu adalah orang yang semuanya besar. Besar pikirannya, besar jiwanya, besar cita-citanya, tapi besar pula pengorbanannya. Kerja-kerja besar dalam bentuk pengorbanan ini yang melahirkan kekuatan-kekuatan besar sebetulnya. Tapi terkadang jiwa-jiwa kerdil di tengah dunia gadget saat ini terlihat baru konflik dikit di grup langsung les. Atau baperan gitu. Seringkali komen untuk hal-hal yang sebetulnya dia memulai tapi dia pula yang menyingkirkan dirinya. Mudah-mudahan momentum Ramadan tahun ini menggiatkan kembali semangat Persaluni untuk melakukan gerak-gerak atau kerja-kerja besar dalam kegiatannya. Dan saya selalu merasa bahagia untuk selalu membersamai. Iya, sebetulnya keinginan pada saya untuk selalu membersamai saudara dan saudari semua tidak pernah padam. Bahkan satu kebanggaan bagi saya kalau yang mengobati saya ketika saya ke rumah sakit adalah alumni RC. Dan itu sudah saya rasakan. Yang paling penting gratis itu sebetulnya pertama kali. Beberapa orang saya dapati, alhamdulillah terima kasih banyak. Satu kebanggaan bagi saya misalnya ada dokter spesialis ternyata dari RC. Walau saya bukan alumni alma mater sini, tetapi ya saya punya istri alumni sini, jadi tidak bisa dilepaskan juga. Dan saya punya masa indah di sini selama mengembangkan dakwah sebagai seorang dosen, yang pada hari ini ketika saya sudah bergerak di tingkat nasional dan bahkan ke internasional belakangan ini, juga akan merasa senang jika bisa berbagi. Bisa berbagi kebersamaan, values yang sudah sama-sama kita bangun untuk kerja-kerja yang lebih besar lagi. Semoga komunikasi bisa terus berlanjut, ya. Dan mudah-mudahan juga satu hari bisa ikut kontribusi pemikiran, kira-kira apa yang bisa dikerjasamakan, disinergikan untuk kerja-kerja besar yang saya katakan tadi, apakah kerja-kerja kemanusiaan ansih atau kerja-kerja diplomasi kemanusiaan khusus di bidang kesehatan. Sebab predikat melekat Anda sejak awal kuliah di RC sebagai dokter muslim, inilah sebetulnya sebuah nilai besar yang tidak dimiliki oleh dokter muslim lainnya. Percayalah, saya sebagai dosen agama dulu tentu juga merasa bertanggung jawab untuk itu. Saya pernah punya teman sealumni Gontor. Ini peristiwanya. Satu hari saya dapati dia bekerja di sebuah bank besar di Jakarta. Karena yang mengundang saya saat itu bukan dia, saya tahu, baru tahu kalau dia teman seangkatan saya, alumni pesantren. Ketika saya sebut namanya Ustadz X dan saya banggakan dia di depan direksi dan teman-temannya, saya tidak tahu ternyata yang terjadi adalah cemoohan. Oh, ternyata lu Ustadz ya. Singkat cerita, di luar pertemuan dia marah sekali sama saya. Dia bilang, antum sukses telah membuat saya terhina di pertemuan tadi. Demi Allah saya tidak punya maksud itu. Tapi karena dia terus blame saya dengan emosi, langsung saja karena saya dulu ketua organisasi dia, saya genggam tangannya dengan keras, saya dorong ke mobil saya, masuk loh. Apa yang buat lu marah sama gue? Itu sebut aneh Ustaz tadi. Saya bilang, berapapun gaji lu di bank haram ini, setinggi apapun jabatan lu di bank riba ini, gak lebih hebat dari satu ayat yang dulu lu pelajari di pesantren. Goblok lu. Lama saya gitu kan, sampai akhirnya dia terdiam. Kok jadi ente marah sama aneh? Ya karena kalau lewat goblok misalnya, meninggalkan ilmu agama yang sudah Allah titipkan sama kamu. Panjang cerita, 3 bulan kemudian dia undang saya ceramah di banknya. Karena direksi ternyata bangga sama dia, alumni pesantren yang bisa bahasa Arab. Dan saat itu mulai dibuka unit-unit syariah. Dan dia berharap saya datang. Saya bilang, kali ini mahal, bayarannya mahal sekali. Endorse saya bilang, di depan direksi yang hari ini membuat lo ditunjuk menjadi salah satu ketua unit usaha syariah, mestinya lo bayar mahal sama gue. Enggak, gue gak mau datang. Sampai dia merayu dan merajuk dan saya datang. 3 bulan berikutnya alhamdulillah dipilih oleh kantornya untuk pergi haji gratis, kira-kira begitu. Dan satu hari saya diundang lagi. Dan akhirnya saya bikin terlambat dan dia sudah bisa menggantikan saya. Alhamdulillah, sahabat yang hilang telah kembali lagi, percaya diri. Saya ingat dulu waktu mengajar di RC, saya bikin modul sendiri di bagian agama. Tapi ini jangan dikasih tahu ya sama yang lain, sama dosen yang lain. Enggak jadi deh. Saya masuk ke Fakultas Ekonomi. Saya bikin modul sendiri, ekonomi syariah. Yang saat itu belum ada contohnya, bank muamalat juga baru mulai. Saya ingat, beberapa dosen nyerang saya. Karena saya dianggap, menihilkan mata kuliah Fakultas Ekonomi yang ada di IRC, yang mereka selama ini berdasi dan dapat gaji dari situ. Sementara saya ajarkan nilai-nilai Quran dan As-Sunnah dalam konsep ekonomi pada saat itu. Dan dia kecewa sama saya, marah sama saya, tapi saya tetap silaturahim. Karena kan dari bagian agama ke ruang FTI, ke ruang ekonomi dekat. Cuma FK yang agak jauh, saya bolak-baliknya ke semua unit yang bisa saya kunjungi. Karena saya gaul juga sampai satpam-satpam dulu di sini suka makan bareng. Dan juga teman-teman di masjid. Ustaz Husnul sekarang dekan di PT IKI. Ya, kalian bisa kunjungi yang masih dapat Ustaz Husnul di masjid, Husnul Hakim. Orang cerdas yang saya tahu. Ya, teman seperjuangan di sini. Tapi alhamdulillah sekarang dia sudah menjadi salah satu pegawai ekonomi syariah yang dulu nyerang saya. Saya samperin dan saya duduk kemudian diskusi. Tidak lama saya keluar dari IRC, sekitar akhir tahun 99 saya keluar. Saya lihat dia sudah menjadi seminari, artinya pembawa seminar ekonomi syariah di mana-mana. Rupanya pasca berdebat di IRC, kemudian saya memasukkan beberapa nilai kepada dia dan alhamdulillah sekarang orang yang sangat dengan concern dengan ekonomi syariah. Teman saya seperjuangan adalah Profesor Rifial Ka'bah almarhum yang pernah menjadi hakim agung. Teman sepemikiran. Maksud saya begini. Persaluni FKUI juga sebetulnya sangat potensial bagi Anda yang ingin konsen di dunia dakwah. Adalah sebetulnya yang sangat punya potensi untuk berbicara tentang kedokteran Islam di Indonesia di tengah perkembangan dunia medis Islam saat ini. Dari Anda sebetulnya potensi untuk lahir ilmuwan-ilmuwan besar. Anak saya sekarang baru selesai di FKUI, baru selesai koas. Karena saya pernah melihat Anda semua, dan saya berharap dia menjadi salah satu dokter muslim, walaupun kuliahnya di UI tidak pernah dicetak menjadi dokter muslim. Tetapi saya bina terus, dan saya berikan kesempatan untuk sekarang ini pun dia harus ke Perancis untuk beberapa kurs yang harus dia ambil. Saya berikan kesempatan, tapi saya bilang, kalau kamu nak keluar hanya mendalami ilmu kedokteran, tidak masuk ke Islamic Center se-Eropa, dan kamu tidak menikmati dunia dakwah, lalu saya bukakan kesempatan dan pemikiran juga jaringan, kamu, mohon maaf, ada banyak penyesalan yang akan kamu derita ke depan. Saya tidak ingin mengecilkan apa yang sudah Anda miliki, tetapi kalau Anda tidak bisa menjadi bagian penegak dakwah lewat ilmu kesehatan di bidang dakwah, Anda bukan siapa-siapa. Dan sehebat apapun profesi kedokteran Anda, Kalau tidak ada yang Anda salurkan untuk kepentingan pembebasan Baitul Maqdis, Anda juga bukan siapa-siapa. Sebab Nabi Muhammad SAW dimuliakan di Baitul Maqdis mengikuti pendahulunya Ibrahim alaihissalam. Qala inni ja'iluka lin-nasi imaman. Setelah lulus ujian, wa idhibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Setelah Ibrahim sukses menjalani semua ujian secara paripurna, maka dipilihlah tempat penyematan pengangkatan Ibrahim alaihissalam. Begitu juga Muhammad SAW. Kalau Ibrahim sebagai imam bagi semua manusia, maka Muhammad SAW adalah sebagai imamul anbiya. Untuk itu, jika Anda tidak terlibat bagian dari pejuang pembebasan Baitul Maqdis dari sisi kedokteran atau ilmu kedokteran, tidak bisa bergerak menjadi diplomat-diplomat kemanusiaan di bidang kesehatan, rasanya sayang. Sementara berapa SKS Anda diajarkan ilmu tentang agama di ASI ini? Saya khawatir Anda termasuk orang yang kurang percaya diri dengan ilmu agama yang sudah ditanamkan sebanyak berapa SKS? 8 semester. Demi Allah, apapun ilmu kedokteran kamu yang kamu pelajari yang membuat sekarang kamu menjadi somebody, kamu bukan siapa-siapa dibanding ayat dan hadis yang sudah diajarkan. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sudah Anda dapatkan dalam pelajaran itu. Dan mulai hari ini insya Allah akan ada sebuah titik paling besar dalam kehidupan Anda sebagai seorang dokter, baik sebagai praktisi maupun sebagai seorang ilmuwan. Akan ada perubahan-perubahan besar dalam hidup Anda jika Anda masuk ke dalam dunia dakwah, bahkan kalau perlu dunia jihad di bidang medis dan dunia jihad di bidang kemanusiaan. Banyak orang-orang besar di dunia ini yang hidupnya jauh lebih istimewa ketimbang orang yang pulang pergi ke rumah sakit untuk praktek dan menunggu gaji akhir bulan. Ada hal-hal besar yang bisa Anda lakukan, dan semoga kebersamaan Persaluni Yarsi setelah ini akan membuat sebuah forum diskusinya sendiri, merealisasikan sebuah kerja-kerja besar sendiri ke depan. Andalah sebetulnya yang paling bertanggung jawab untuk menjadikan Indonesia kiblat kedokteran Islam dunia. Andalah yang paling bertanggung jawab sebetulnya untuk menjadikan Indonesia pusat studi perbandingan. Di sinilah rumah sakit Islam besar yang harus menjadi teladan bagi dunia, karena Anda memang telah dididik untuk itu. Semua kembali kepada bagaimana cara Anda melihat diri Anda sendiri. Bagaimana sikapmu terhadap Tuhanmu, bagaimana sikapmu melihat dirimu, begitulah kamu menempatkan dirimu. Untuk itu, pada kesempatan berbahagia ini, semoga kebersamaan ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, juga kepada sahabat-sahabat Instagram yang menyaksikan pada hari ini, yang saya janjikan bahwa saya punya acara khusus bersama Anda setiap jelang maghrib. Tapi untuk kali ini saya bersama Anda semua di live Instagram pada hari ini bersama saudara-saudara saya di Persaluni FK Yarsi yang saya cintai dan saya banggakan. Mudah-mudahan kita jadikan Ramadan ini sebagai tahun perubahan besar. Iya, tahun perubahan besar. Siapa saja yang di bulan suci Ramadan seperti ini, yang ingin menjadikan Ramadan tahun ini tahun perubahan besar bagi dirinya, percayalah, bulan Ramadan ini akan membentuk Anda menjadi seperti yang Anda impikan. Bahkan sesuatu yang Anda anggap mustahil sekalipun terjadi pada hari ini, di mana pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, di mana pintu neraka ditutup rapat-rapat. Itu adalah sebuah simbol di mana peluang-peluang besar untuk melesatkan diri Anda untuk melejitkan diri Anda setinggi-tingginya, semulia-mulianya. Apapun nasib yang telah menderamu. Saya ditelepon seorang alumni RC yang menikah tanpa izin kedua orang tuanya, sehingga begitu berat jalan hidupnya, jalan karirnya. Setelah sekian tahun, sekian belas tahun, saya bertemu dengan dia, dan dia menjalani rumah tangga dengan begitu berat, terseok-seok. Hari ini saya berpesan kepada dia juga, siapapun kamu, kalau hari ini kamu bertobat, kamu mohon ampun kepada Allah atas durhaka kamu kepada kedua orang tuamu. Kamu perbaiki keluargamu, perbaiki nasib anakmu. Hari ini, di bulan yang suci ini, bahkan kamu bisa terpilih di siang harinya, di malam harinya, di setiap saat berbuka puasa, sudah dijamin oleh Allah untuk terbebas dari siksa api neraka. Bahkan lebih dari itu, setiap harimu akan bisa merasakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang lebih istimewa dari ini semua? Apa nikmat yang paling besar dari ini semua? Di surga ada sedikit nikmat digambarkan oleh Rasulullah SAW, yang digambarkan dalam hadisnya, maudhi sautin fil jannah. Apa itu maudhi sautin? Orang Arab itu punya kebiasaan kalau ngetekin tempat parkir untanya atau ngetekin tempat parkir kudanya, diambil pecutnya itu lalu dilempar di atas tanah. Itu artinya saya mau parkirkan kendaraan hewan saya di sini. Digambarkan tempat parkir di dunia Anda itu ada di surga. Anda tempat parkir itu ada di surga, artinya tempat itu sempit dan durasinya juga sedikit pendek. Khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat parkir kudamu di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Iya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Saudara-saudara, di Ramadan Anda diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lakukan perubahan-perubahan besar pada hidup Anda, baik secara individu maupun secara kolektif sesama alumni RC. Apa itu? Kesempatan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa farhatun inda liqa'i rabbi. Saya doakan mudah-mudahan semua bisa masuk surga. Semua kenikmatannya begitu indah, tidak pernah membosankan. Ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Semua kenikmatan surgamu itu memuaskan perasaanmu dan memuaskan matamu. Tapi semua nikmat surgamu itu pasti akan kamu lupakan dan tidak bernilai saat kamu diperkenankan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat kelak, di surganya kelak, semua kenikmatan surgawi itu menjadi begitu kecil dan kita lupakan ketika kita diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperkenankan bisa melihat wajahnya. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Di bulan Ramadan ini bahkan kesempatan itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, Anda bisa untuk menjadi sesuatu yang Anda impikan, bahkan menggapai apa yang Anda anggap mustahil. Ada satu malam yang nilainya lebih hebat daripada 82 tahun. Satu malam yang bisa melejitkan Anda setinggi-tingginya. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Bagi saya ini semua adalah simbol-simbol, sebuah jejak-jejak yang bisa menjadikan tangga, tangga untuk melakukan sebuah lompatan-lompatan besar dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya muliakan, menjelang berbuka puasa sangat tepat untuk kita banyak berdoa kepada-Nya. Bermula dari memohon ampun atas dosa-dosa, mengampunkan saudara-saudara kita, mungkin ada sahabat-sahabat kita alumni yang sudah tiada, teman di mana dulu kita bersama bermain dengannya di kampus, teman di mana kita dulu bersamanya belajar menggali ilmu, sekarang dia sudah tiada. Yang paling diharapkan dari sahabatnya di alumni ini adalah semoga Allah ampunkan dosa-dosanya. Doa yang kita tujukan kepadanya, memperhatikan keturunannya, mungkin ada anaknya yang terlantar sebagai yatim. Persaluni tentu punya perhatian khusus untuk anak-anak saudaranya sekampus yang sekarang temannya sudah meninggal dunia dan menyisakan anak-anak yatim yang mereka juga sebagai saudara kita adalah anak kita semua. Tapi lebih dari itu, mumpung usia masih diberikan, hidup masih ada di kandung badan, marilah bersama-sama membangun kembali kekuatan Persaluni ini dengan sebuah kesadaran besar. Kita kembangkan Persaluni ini dengan jiwa-jiwa besar, lalu kita kerjakan dengan kerja-kerja besar, dan kita sinergikan dengan sebuah kekuatan-kekuatan besar yang bisa kita sinergikan. Apa yang saya lontarkan tadi, mohon maaf jika sudah Anda lakukan. Anggap saja ini sebagai energizer, anggap saja ini sebagai sebuah tazkir. Fadzkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saya juga mohon didoakan, mudah-mudahan dalam gerak perjuangan mengawal kebangkitan Islam di Indonesia, ada sebuah impian yang terus saya kejar selama hidup saya, dan saya meyakini itu rahmat Allah sekarang sedang turun untuk Indonesia. Ada banyak hal yang saya lihat, terutama kehidupan Muslim di Indonesia saat ini, kesadarannya terhadap agamanya, baik secara politik, secara ekonomi, bahkan secara sosial, ini sedang berkembang. Ada rahmat besar. Begitu pula kesadaran umat Islam dalam bergabung bekerja sama mengembangkan ekonomi-ekonomi keumatan. Dan ini menjadi mudah seandainya ada inisiatif dari Persaluni ini yang ingin mengembangkan rumah sakit-rumah sakit Islam. Saya baru pulang dari Labuan Bajo, Siloam lagi. Mana dokter-dokter Muslim ini? Mana kerja-kerja besar ini? Mana gerak-gerak besar ini? Kita hanya bisa merespon, menolak, tapi kita tidak bisa memberikan solusi. Kita hanya bisa melakukan hal-hal kecil, padahal banyak hal yang bisa kita lakukan di tengah gelombang umat yang saya katakan tadi. Jika ini kita sinergikan, masya Allah, di bulan Ramadan ini, kalau kita buat crowdfunding, kemarin gerakan misalnya Bela Palestina, ada 1,8 juta salah satu kelompok buruh. Saya bilang kalau Anda kumpulkan uang 100.000 rupiah untuk 1 juta orang anggota, satu kali aja setahun, berat atau tidak? Khusus bulan Ramadan ini, tidak. Tapi coba bayangkan berapa yang terkumpul dari 100.000 rupiah kali 1 juta orang, 100 miliar. Cukup gak untuk modal dasar dulu bikin fondasi rumah sakit? Katakanlah target Anda 500 miliar misalnya, sampai kemudian 1 triliun, percayalah, dengan gerak umat saat ini yang begitu besar, saya katakan kalau saya membersamai, ada hal besar yang bisa dilakukan oleh Persaluni. Enggak usah terlalu berharap semua bisa diterima di rumah sakit Yarsi. Harusnya alumni Yarsi bikin rumah sakit baru untuk menampung adik-adiknya. Takbir dong. Sekali lagi takbir. Bisa atau tidak? Sangat bisa. Kepada saya beberapa daerah ditawarkan, kalau Ustadz mau bikin rumah sakit Islam, ini tanah pakai, ini tanah pakai. Baru saja kemarin dari Sentul, berdampingan dengan lapangan golf 200 hektar ditawarkan kepada saya dengan harga yang sangat murah, asal ini untuk kepentingan Islam. Alumni Arsi bisa? Sangat bisa. Saya bukakan pintunya untuk membukakan jaringannya. Tugas Anda, dengan semua keilmuan Anda, dengan semua kemampuan Anda setelah belajar di rumah sakit, Saya ngeliat Adit kemarin ada di rumah sakit Pondok Indah, ketemu dokter Taufik di rumah sakit Umi di Bogor, dan saya juga menikmati servisnya dokter Taufik dan yang lain-lain. Allahu Akbar. Sudah sangat mungkin bagi dokter Yarsi lewat persaluninya punya rumah sakit sendiri. Di situ dia membangun bersama-sama, berdedikasi sama-sama, membuat sebuah kekuatan besar dan berdakwah di bidang kesehatan. Dan pada saat yang sama ekonomi umat lewat kesehatan pun bergulir. Mereka hidup dari BPJS itu, dan BPJS itu siapa yang terbesarnya? Umat Islam juga. Mudah-mudahan pancingan-pancingan, suntikan-suntikan adrenalin pada hari ini yang saya berikan kepada saudara-saudara semua memberikan satu semangat baru insyaallah. Selamat menunaikan berbuka puasa. Mohon maaf ada jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya, dan saya juga senang jika bisa terus berkomunikasi. Ya mudah-mudahan bisa terus membersamai, dan ada hal manfaat besar yang bisa saya berikan. Terima kasih. Semoga Allah kabulkan puasa kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.